50 languages. 75 Memberi alasan satu. Kenapa Anda tidak datang? Cuacanya sangat buruk. Saya tidak datang karena cuacanya sangat buruk. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak diundang. Dia tidak datang karena dia tidak diundang. Kenapa kamu tidak datang? Saya tidak punya waktu. Saya tidak datang karena saya tidak punya waktu. Kenapa kamu tidak tinggal saja? Saya masih harus bekerja. Saya tidak tinggal karena saya masih harus bekerja. Kenapa Anda segera pergi? Saya lelah. Saya pergi karena saya lelah. Kenapa Anda harus pergi? Saat ini sudah larut. Saya pergi karena ini sudah larut.